Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasa'in ala umari dunia wa'adhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. وإن تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكر لله تسخرنا الله سبحانه وتعالى إذا diizinkan untuk melanjutkan pembahasan ilmu fiqih dari kitab Al-Muqaddimah Adh-Dhamiyah dan syarahnya Bushrul Karim, masih di dalam pembahasan hal-hal yang berkenaan dengan menguburkan mayit. Telah dibahas sebelumnya beberapa masalah, beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penguburan mayit, diantaranya berapa semestinya lubang yang digali untuk mayit, sedalam apa, wajibnya seperti apa dan sunnahnya dalamnya seperti apa, juga bagaimana sebenarnya atau sunnahnya meletakkan mayit di dalam liang lahat, kemudian bagaimana yang afdol, apakah membuat lahat ataukah membuat syak, kemudian yang membawa mayit ke dalam kubur siapa yang lebih berhak, kalau mayitnya laki atau kalau mayitnya perempuan, dan apa yang dibaca doanya itu sewaktu memasukkan mayit ke dalam kuburnya, dan apa fadilahnya, kemudian juga cara meletakkan mayit, apakah ke sebelah kanan sisi mayit, perut mayit, atau ke sebelah kiri, itu semuanya kita sudah bahas di malam Ahad yang lalu. Kita lanjutkan pembahasan yang berikut, masih dalam berkenaan dengan penguburan mayit. Disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim di sini, disunnahkan an yamkutha jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu at-tathbit wa yastaghfiruna lahu li'annahu hina idzin fi su'ali munkarin wa nakirin. Sunnah hukumnya setelah selesai menguburkan mayit, kita kerjakan yang disebut dengan talqin, mentalqinkan mayit setelah selesai dikuburkan, hukumnya sunnah. Dan yang disunnahkan ditalqinkan, yang sunnah ditalqinkan yaitu mayit yang sudah, yang wafat sudah baligh. Adapun yang belum baligh enggak disunahkan talqin. Begitupun kalau yang meninggal itu mayitnya gila, tapi sebelum gilanya, setelah baligh, dia dalam keadaan berakal sehat. Jadi balighnya setelah mencapai umur mukallaf, misal umur 20 tahun baru gila, 25 tahun, 30 tahun meninggal. Jadi ada beberapa tahun setelah baligh dia dalam keadaan sehat, akalnya enggak gila sebelumnya. Kalau yang seperti itu meninggal, orang gila yang seperti itu meninggal, ditalkinkan juga. Karena pernah setelah mencapai batasan taklif, setelah baligh, dia mengalami masa akalnya sehat. Dan talqin ma'ruf, ya, caranya ma'ruf, banyak didapatkan di kitab-kitab Majmu' Syarif dan lain sebagainya. Apa yang mesti dibaca di situ, dan hadisnya disebutkan dari Abi Umamah, hadis tentang talqin. Walaupun hadisnya dhaif, tapi bisa digunakan di dalam fadhilul amal, enggak jadi masalah. Lalu disebutkan juga dalam kitab Tusharul Karim, boleh menunda penyolatan jenazah jikalau diharapkan orang yang sholat akan datang banyak. Kalau memungkinkan misalnya zuhur disolatkan, tapi kalau asar disolatkannya banyak kan yang datang, ditunda sampai asar, nggak jadi masalah. Lalu juga disebutkan tentang meletakkan bunga-bunga di atas kuburan ketika kita berziarah ke kubur mayit. Biasanya orang-orang kita itu kalau lagi lebaran hari kedua, hari ketiga pergi ke kuburan, ya, ramai itu tukang bunga-bunga. Kita beli beberapa ribu untuk ditaburkan di atas kuburan mayit yang kita ziarahi. Menjelang Ramadan juga begitu. Ini kuburan, ini bunga-bunga yang ditaburkan di atas kubur mayit itu bermanfaat, bukannya sesuatu yang sama sekali biasa, gak ada manfaatnya, tapi bermanfaat. Bahkan ulama mengatakan haram hukumnya kalau ada orang ngambil itu bunga kalau masih seger yang nanti ditaburkan di atas kuburan. Sebagiannya misalnya seringnya terjadi di makam-makam para wali, kalau ada yang ziarah diberi bunga, ditaburkan di atas makam seorang wali yang diziarahi. Yang lain datang mengambil berkah, maksudnya diambil, haram, bukan dapat berkah. Kenapa diharamkan? Karena bunga-bunga yang ditaburkan tadi yang masih seger, yang belum kering, itu bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Bermanfaat buat yang di kuburan, yang mayit yang ada di bawahnya. Mayit yang kita taburkan kuburnya mengambil manfaat dari bunga-bunga yang kita taburkan di atas kuburan. Jadi jangan anggap itu satu adat biasa tanpa ada makna. Itu bermanfaat. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ma'ruf, kita dengar sering tentang Rasulullah ketika jalan bersama para sahabatnya kemudian mendengar ada kuburan, ada apa yang mendengar cerita dari kuburan yang ada di situ. Lalu Rasul suruh mengambil, sahabatnya ambil pelepah korma yang masih hijau. Kemudian Rasul letakkan pelepah korma itu di kuburan yang ini dan di kuburan yang itu, karena yang menjerit kuburannya dua. Rasul dengar itu diazab, itu yang dikuburkan di situ. Setelah diletakkan pelepah korma di atasnya satu dan yang kedua dua kubur tersebut, maka berhenti jeritannya, enggak terdengar lagi oleh Rasul. Kemudian sahabat itu tanya, Kenapa ini mereka ini? Lalu Rasul menjelaskan bahwa mereka ini diazab di dalam kubur. Wa ma yu'adzabani min kabir, kata Rasulullah, keduanya tidaklah disiksa di dalam kubur karena perkara yang besar. Artinya perkaranya sepele, kata ulama, perkara sepele di dalam pandangan banyak orang. Banyak orang menganggapnya sepele. Kenapa menganggap dianggap banyak oleh orang sepele? Karena mereka sering melakukannya. Karena manusia banyak kerjain jadi dianggap sepele. Umma yu'adzabani min kabir, keduanya itu diazab bukanlah dari sebab perkara yang besar. Ya, karena perkara sepele dalam pandangan orang banyak, tapi pandangan Allah besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana yamshi bin namimah, yang salah satunya ini waktu dia dulu hidup dia selalu ngadu domba orang, ngadu domba orang, namimah. Makanya diazab di dalam kuburnya, Rasul dengar azabnya. Ya. Adapun yang lain, ya, karena membicarakan kejelekan orang lain. Jadi dua sifat ini, dua perbuatan maksiat ini, kata Rasul, banyak orang menganggapnya sepele. Yang pertama ngadu domba, yang kedua menggunjing orang lain. Ngadu domba maknanya, jika seseorang membuat dua orang yang tadinya enggak ada masalah jadi masalah, itu namanya ngadu domba. Tadinya si A sama si B sih enggak jadi masalah, enggak ada apa-apaan, biasa-biasa aja. Gara-gara si C, si A, B lagi jadi berantem. Gara-gara si C, si A, B jadi bermusuhan. Mungkin ngomong apa, mungkin melakukan apa ini C, sehingga keduanya jadi enggak seperti sebelumnya. Itu namanya ngadu domba. Disebut dengan namimah. Maka dalam hadis tadi, Rasul ketika meletakkan kedua pelepah korma yang masih basah, masih hijau, pelepah korma yang dengan sebab pelepah korma itu, azab keduanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pelepah korma itu ketika masih hijau, masih hidup, dia bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidaklah segala sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah. Ini pelepah korma masih hijau, masih hidup, bertasbih. Kalau dia kering, mati, ya udah enggak bertasbih. Makanya bunga-bunga itu, bunga tujuh rupa yang biasa kita tebarkan di atas kuburan, bermanfaatnya karena itu. Karena masih hidup, masih seger, dia bertasbih, dan tasbihnya itu akan mendatangkan rahmat kepada mayit yang ada di bawahnya. Jadi bukan cuma adat gitu. Jangan sampai kita enggak tahu ini sunnah, ini sunnah. Karena Nabi melakukannya, maka kita melakukannya ikutin Nabi. Hanya bedanya Nabi meletakkan pelepah korma, kita menaburkan bunga. Sama-sama makhluk Allah Ta'ala yang masih hidup. Dari situ pahala yang kita baca berupa Al-Qur'an, atau khususnya Al-Qur'an, pahala yang kita baca dari Al-Qur'an itu bisa langsung sampai ke mayit. Dan manfaatnya bisa langsung sampai ke mayit kalau kita baca di atas kuburannya. Enggak perlu pakai Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu. Kalau udah kita baca di atas kuburannya, langsung sampai ke mayit. Walaupun enggak pakai dihadiahin arwah pada fulan-fulan. Kalau di atas kuburnya kita baca ya, langsung sampai ke mayit manfaatnya. Ya, diambil dari tadi itu. Ya, pelepah korma bertasbih. Rubah korma enggak pakai kalimat Allahumma ja'al wa awsi, langsung rahmatnya turun ke atas, ke atas kubur. Begitupun kalau kita niatin, ya kalau kita niatin, dan kita niatin bacaan Fatihah ini buat fulan, fulan, fulan, sampai walaupun enggak dibacain Allahumma ausil thawaba maqarnahu minal Qur'anil Azim, kalau diniatin sampai. Seperti yang sering kita baca kalau kita lagi ada orang yang meninggal, dibacakan Fatihah ya, khusus yang baru meninggal, dibacakan Fatihah untuk si fulan almarhum, fulan marhum, fulan al-Fatihah, baca. Enggak perlu pakai Allahumma ja'al wa'u wa'usil, enggak pakai doa wahban, sampai. Yang ketiga, sampai pahala yang kita baca baik Quran ataupun yang lain, yaitu dengan perantara doa. Nah, dengan perantara doa seperti yang kita kerjain, tahlil, tahlil, baca tasbih, baca selawat, kemudian nanti ada yang pimpin doa, Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu atau misla thawabi ma qara'nahu, sampai akhir. Dengan doa itu sampai. Kalau ada yang bilang ente mengaku penganut mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri bilang, tuh di dalam kitab juga ada nih, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Ya, itu yang namanya bacaan itu enggak nyampe, enggak bermanfaat. Khilaf antara ulama yang terjadi, apakah bacaan seseorang pahalanya sampai kepada fulan atau fulan almarhum itu, kalau tanpa diperantarai dengan doa. Tapi kalau diperantarai dengan doa seperti yang kita laksanakan, Allahumma ij'al wa auzi wa taqabbal, itu sepakat ulama semuanya bahwa pahalanya sampai. Enggak mazhab Syafi'i, enggak mazhab Maliki, enggak mazhab Hanafi, enggak mazhab Hambali. Semuanya sepakat kalau dengan doa maka pahala itu sampai. Sebagaimana sedekah, sebagaimana sedekah juga sama. Kalau kita bersedekah untuk si fulan, sampai pahalanya. Ya. Sebab di dalam hadis disebutkan, ada salah seorang sahabat Rasul, ibunya sudah meninggal. Dia belum pergi haji. Itu wajib haji, tapi belum pergi haji. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apakah aku tunaikan haji untuknya? Kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar daripada hutang kepada manusia. Maka bayar, kerjakanlah. Nah, Rasulullah nyuruh sahabat itu untuk melaksanakan haji buat ibunya yang sudah wafat. Kalau enggak sampai pahalanya buat apaan? Ya. Kalau enggak sampai pahala hajinya buat ibunya yang sudah wafat, buat apaan? Kalau diniatin buat ibunya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pahala amalan jika lo dihadiahkan kepada yang telah wafat maka sampai. Dan perbedaan pendapat antara ulama adakah sampai atau enggak, itu kalau tidak dengan perantara doa. Kalau dengan perantara doa seperti yang berlaku di masyarakat kita ini, maka sepakat ulama semuanya, mau mazhabnya Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semuanya sepakat bahwa pahala itu sampai dengan berkat doa. Ya, karena doa mukhul ibadah, dengan doa adalah intisarinya ibadah, dan Allah Ta'ala tidak menolak doa, apalagi kalau doanya diaminkan oleh 40 orang. Ya, maka dijamin dikabulkan doanya. Kalau dikabulkan doanya, ya sampai. Karena kita dalam doa kita menghadiahkan pahala kepada si fulan-fulan. Itu yang diinginkan. Menghantarkan doa kepada yang telah wafat. Jadi bacaan kita ini, bacaan Quran ataupun salawat, tasbih, tahlil, tahmid, langsung bisa dimanfaatkan oleh mayit dengan salah satu dari tiga cara tadi. Yang pertama kita niatin, ya, kita niatin buat sebulan baca dah. Kemudian yang kedua kita bacanya di depan kuburannya, di kuburannya. Pokoknya kalau orang-orang dulu tuh masih banyak tuh, di sini udah jarang. Di Buncit masih ada, di Buncit masih banyak juga ngaji kubur. Gak tahu di sini pada hilang ngaji kubur. Hah? Jarang banget. Kalau ente mau dimajin ngaji kubur tuh penting itu buat kita yang udah meninggal, yang udah, yang masih hidup sih nggak ngerasa-ngerasain. Kalau ente mau diajiin kubur nanti tulis di wasiat ente. Supaya ahli waris ente wajib ngeluarin dana buat ngajiin kubur. Itu wasiat wajib dijalanin. Ya, kalau warisan ente ini ninggalin warisan 100 juta, ngaji kubur 10 juta. 10 juta keluarin dulu, gak bisa dibagi. Itu kalau wasiat itu pentingnya. Wasiatin 7 hariin bikin, wasiatin 40 hariin bikin, wasiatin 3 hari bikin. Itu semuanya harus dikeluarkan dananya dari warisan. Belum di, gak boleh dibagi-bagiin kalau itu belum disisihkan. Karena itu wajib. Begitu ngangkalinnya, khawatir kita punya keluarga lupa emang kita udah meninggal. Nah, kita di dalam kuburan kan, gimana nyampeinnya kalau kita butuh? Kita datengin ditakut. Jadi pocong kita datengin ditakut, ntar mau nyampein sesuatu. Nah, dengan wasiat, ditulis wasiat, taruh di bawah bantal. Begitu sunnahnya. Yang sunnah ditaruh di bawah bantal, wasiat ditulis sama siwak. Supaya bangun langsung nyiwak, dan supaya kalau meninggal waktu tidur udah ada wasiat. Nah, itu yang jadi yang kedua. Baca di atas kuburannya, langsung manfaatnya diambil oleh mayit. Yang ketiga, mendoa dengan perantara doa. Dengan perantara doa menghadiahkan pahala yang seperti kita baca. Lalu disebutkan permasalahan lain, yaitu tentang meninggalnya seorang perempuan yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Kalau seorang perempuan hamil, dia mengandung, di dalamnya tentunya kalau mengandung, apalagi kalau sudah besar, sudah 9 bulan atau hampir 9 bulan atau 8 bulan, itu ada kemungkinan mendekati melahirkan. Kalau perempuan yang seperti ini meninggal, maka hukumnya jika memungkinkan bayinya itu hidup, maka harus disesar. Kita sekarang bilang disesar, mayitnya disesar supaya diselamatkan bayinya. Kalau ada kemungkinan dokter tahu, dokter pasti tahu ini bisa, kalau disesar ini masih bisa kemungkinan hidup kan nih bayi. Kalau ada kemungkinan bayinya hidup, buru-buru sesar, keluarin bayinya. Setelah itu baru mandiin, kafanin atau si mayit ibunya. Tapi kalau nggak ada kemungkinan hidup, udah mati di dalam perut, kata dokter udah mati, belum mati tapi nggak ada kemungkinan hidup, ya, karena waktu mungkin udah menipis, nggak mau disesar juga kalau percuma, disesar juga udah bakalan mati. Tapi dia sekarang masih hidup nih di akhir-akhir mungkin, ya udah ditunggu dulu sampai bayinya mati. Ya, nggak boleh dikuburin itu ibunya dalam keadaan bayinya masih hidup. Ditungguin dulu, biarin dulu sampai meninggal bayinya. Kalau dokter bilang udah meninggal, baru dikuburin. Jadi enggak boleh menguburkan ibu yang mengandung anak, bayi janin, bayi dengan dalam keadaan bayinya masih hidup. Jadi begitu, kalau memungkinkan dikeluarkan, maka wajib dikeluarkan, disesar. Kalau tidak memungkinkan dikeluarkan, ditunggu sampai meninggal dalam perut, kemudian baru dikuburkan. Tapi dibiarkannya itu dengan tanpa alat, dibiarkan wafat dengan tanpa alat, dibiarkan normal begitu wafat sendiri. Gak boleh perut ditekan-tekan biar bayinya mati, gak boleh. Ini ketika gak mungkin dikeluarkan bayinya. Ketika bayi gak mungkin dikeluarkan, ditunggu sampai bayinya meninggal dalam perut, tapi gak boleh dilakukan sesuatu sehingga bayinya mati. Ditekan-tekan atau dipukul-pukul, atau mungkin disuntik kali biar bayinya cepat mati. Gak boleh, biarkan secara normal sampai bayinya mati. Kemudian permasalahan berikut, ini banyak masalah berseputar dengan kuburan. Ini masalah ini penting juga nih. Gak tahu apakah dilakukan banyak di masyarakat kita karena ketidaktahuan atau bagaimana, tapi kita bahas di sini dan penting perlu diperhatikan. Yang pertama, permasalahan berikutnya itu masalah ziarah kubur. Kita tahu ziarah kubur hukumnya sunnah. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, ziarahlah kuburan. Sungguhnya menziarahi kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Dalam hadis lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan. Maka ziarah kubur termasuk yang diperintahkan Nabi, disunnahkan Nabi, dan beliau pun mencontohkannya. Beliau ziarah kubur kebaki, beliau ziarah sahabat-sahabatnya itu di malam Isu Syaban, di malam-malam yang lain. Banyak beliau melakukan ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini sunnah untuk laki-laki secara mutlak. Apa maknanya secara mutlak? Mau kuburannya di dalam kota ataukah kuburannya di luar kota, secara mutlak sunnah bagi laki-laki. Nah, bagi selain laki-laki, bagi perempuan, ya, di dalam kota sunnah kalau yang diziarahin itu kuburan Nabi, kuburan seorang wali, alim, atau kuburan kerabat. Orang tua, paman, itu kalau perempuan. Kalau di dalam kota, sunnah bagi perempuan juga ziarah kubur kalau yang diziarahin itu Nabi. Ya, kayak orang-orang Madinah, sunnah kan ada kuburan Rasulullah. Perempuan-perempuan yang mau ziarah ke kuburan Rasul, sunnah. Atau yang kalau bukan Nabi, yang diziarahin adalah kuburan seorang alim, seorang wali, itu sunnah juga di dalam kota nih ya, di dalam kota. Juga kalau yang diziarahin itu kalau kerabatnya, menurut kelompok ulama pun kerabat hukumnya sama, sunnah diziarahi oleh seorang perempuan di dalam kota. Tapi kalau selain dari ini, yang diziarahin wali bukan Nabi apalagi, dan juga bukan kerabat, misal teman kantornya, teman sekolahnya, itu hukumnya makruh. makruh buat apa nih? Buat perempuan. Buat perempuan. Makruh hukumnya kalau perempuan berziarah di dalam kota ke kuburan siapa? Ke kuburan bukan kuburan nabi, bukan kuburan kerabatnya, bukan juga kuburan wali. Kalau di luar kota, nah kita sering di daerah kita bikin, di masyarakat kita bikin ziarah wali songo, yang ikut ibu-ibu, perempuan-perempuan mungkin. Bagaimana ziarah ke luar kota untuk seorang perempuan? Untuk luar kota bagi seorang perempuan, maka kalau yang diziarahin itu tadi nabi ataupun seorang wali ataupun begitu juga seorang kerabatnya, sunnah tapi wajib pakai mahram. Sunnah tapi wajib pakai mahram. Kalau enggak pakai mahram, ya, tahu mahram? Ya bapaknya, ya encingnya, ya abangnya, ya adiknya. Jadi perempuan ini enggak jalan seturuan, didampingi oleh mahram yang di luar kota. Sunnah jika lo didampingi oleh mahram atau bersama suami. Kalau enggak ada mahram bersama suami itu hukumnya sunnah. Kalau tanpa suami, tanpa mahram, jalan seturuan berziarah, ulama mengatakan haram hukumnya. Kecuali kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan, kalau ketika mau berangkat misalnya, atau dia punya nazar sebelumnya, misal kalau dia sakit, di perempuan sakit, kemudian dinazar, kalau saya sembuh, saya bernazar mau ziarah wali songo, sembuh, ziarah jalan atau ziarah wali songo. Gak ada yang nemenin mahramnya atau suaminya diziarah sama teman-temannya misal 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka enggak jadi haram karena perjalanannya wajib hukumnya. Itu kalau untuk yang di luar kota. Jadi saya ulang, kalau untuk perempuan berziarah ke makam yang disebutkan tadi, baik itu makam wali atau makam nabi atau makam atau kerabatnya di luar kota, didampingi dengan mahram sunnah. Tapi kalau tidak didampingi dengan mahram atau dengan suami, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya haram. Bukan masalah ziarah kubur doang, bukan masalah ziarah kubur doang. Ini menurut pendapat muktamad, ini saya bicara dengan hukum yang muktamad. Ziarah apa sesuatu perjalanan yang hukumnya sunnah seperti menghadiri maulid. Hadir maulid hukumnya sunnah. Maulidnya ada di luar kota, wajib pakai mahram. Ada encingnya atau kakaknya atau ayah yang nemenin atau bapak suaminya kalau dia sudah bersuami. Kalau jalan seturuan perempuan satu bis, mau ngapain, mau hadir maulid di mana? Di Jawa jauh. Menurut pendapat yang muktamad haram, kecuali dengan nazar tadi. Kalau nazar, sebab kalau nazar jadi perjalanannya wajib. Kalau perjalanannya wajib, dibolehkan perempuan berjalan sesamanya 3 orang atau lebih. Bahkan ada yang mengatakan 2 orang boleh masih. Sendiri enggak boleh, kecuali kalau aman perjalanannya masih boleh. Kalau perjalanannya wajib. Ketika perjalanan sunnah, seperti ziarah kubur, seperti hadir maulid atau apa aja yang di luar kota, maka hukumnya dibolehkan kalau didampingi oleh mahram. Jadi mesti pintar-pintar supaya terhindar dari dosa. Niatnya ibadah tapi karena gak tahu ilmunya jadi haram jatuhnya. Perlu perhatian, kita di sini nggak ada perempuan di sini, nggak ada yang dengar. Biasanya sudah sampaikan di pengajian perempuan. Jadi kalau diajak atau ada ajakan untuk hadir maulid di luar kota, di luar Jakarta, ibu-ibu atau anak-anak remaja atau dewasa, apa namanya, perempuan, bayar biasanya sekian-sekian ziarah, ya, dibolehkan dengan syarat tadi. Kalau gak ada mahramnya ya harus dinadarkan supaya jadi perjalanan wajib, sehingga boleh berjalan sesama jenisnya, 3 orang, 4 orang, perempuan semua. Atau kalau seandainya gak dinadarkan, maka tidak boleh kecuali didampingi mahram atau suami. Ini perlu diperhatiin. Itu kalau perjalanannya sunnah, bepergiannya sunnah, kayak mau maulid, mau ziarah kubur wali, ziarah kubur nabi, ziarah kubur kerabat. Tapi kalau perjalanannya bukan sunnah, gak bisa dinadarin. Sesuatu yang mubah gak bisa dinadarin. Contohnya apa nih? Contohnya jalan-jalan, rekreasi, itu mubah. Kayak hukum makan minum mubah. Jalan-jalan bayar sekian-sekian, mana ke luar kota, Cibodas, mau ke Salabintana atau kemana, perempuan boleh ikut, perempuan ikut. Nah, syaratnya mesti wajib pakai mahram. Mesti wajib pakai mahram. Mahramnya mana, encingnya, abangnya, apa adeknya, ikut. Sesamanya gak cukup, menurut pendapat muktamad yang paling kuat, sesamanya gak cukup. Artinya gak cukup masih dikatakan haram. Dengan demikian, panitia bertanggung jawab. Panitia tur tanggung jawab. Nah, kalau mereka pada berbuat maksiat, dosa paling gede dosanya panitia. Ya, kalau mau ada perempuannya, syaratnya tadi itu. Itu kalau perjalanan mubah gak bisa dinazarin. Jadi mau gak mau mesti pakai mahram atau suami. Itu permasalahan ziarah dan perjalanan jauh seorang perempuan. Jadi saya simpulkan tadi, kalau untuk laki-laki sunnah ziarah kubur secara mutlak. Mau di dalam kota, mau di luar kota, mau yang diziarahin wali ke atau nabi ke atau seorang kerabat atau cuma teman biasa, untuk seorang laki-laki sunnah. Gak ada ikatan, gak ada syarat-syaratnya. Di orang perempuan itu nanti tadi yang saya bicarakan perinciannya. Lalu untuk orang yang berziarah ketika di kuburan, sunnah mendekat ke kuburan seperti waktu dia hidup. Tuh, kita dalam Islam itu menganggap seorang yang sudah wafat selayaknya orang yang sudah hidup, kita hormatinya begitu. Syariat Islam itu hebatnya. Enggak kita anggap sudah jadi bangkai, udah enggak terhormat setelah jadi bangkai, enggak. Ini kuburan manusia. Enggak sama dengan kuburan kucing. Ya. Ini kuburan manusia. Bahkan dari duduknya, ketika kita mau berziarah kuburan, seorang duduknya, adabnya itu seperti duduk waktu kita hidup. Nah, kalau kita duduk waktu hidup, kita berbeda antara duduk dengan orang biasa, duduk dengan orang tua, duduk dengan guru. Masa kalau kita duduk di depan guru kita begini? Kan gak mungkin angkat kaki. Di kuburan juga gak begini. Gak ada. Di kuburan selayaknya kalau kita ziarahin kuburan guru, di waktu hidup kita bagaimana duduknya? Seapa jaraknya? Nah, bahkan jarak itu diperhitungkan. Gak mungkin kita duduk di depan guru nempel dengkul-mendengkul. Di kuburan pun kita duduk deket banget sama kuburan palanya. Kurang adab dari segi adab ya. Itu cara duduknya. Kemudian duduk menghadap wajahnya, arti menghadap wajahnya kita mengebelakangi kiblat, karena setiap mayit pasti menghadap kiblat. Ingat kiblat di sana, nggak mayit pasti menghadap sana, kita menghadapnya, menghadap mayit berarti membelakangi kiblat. Ziarah menghadap wajahnya, wajah mayit. Dan disunahkan juga untuk dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan bersuci ketika berziarah sunahnya. Lalu baca doa seperti yang kita ma'ruf ketika masuk dalam kuburan, assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin antum sabakun anamana insyaallah lahiqun. Ya, salam sejahtera atas kalian penghuni kaum muslimin di kuburan-kuburan orang Islam. Antum sabakun anamana insyaallah, kalian mendahului kami dan insyaallah kami akan menyusul. Agar lebih panjang lagi, assalamualaikum darakumin mu'minin yarhamullahu mustaqdimin minna minkum al-mustakhirin wa inna insyaallahu labikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini doa assalamualaikum ya ahla diyarikum muslimin, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada Sayyidatina Aisyah umul mu'minin. Dan di dalam doa itu dia bilang apa, assalamu alaikum. Apa dia artinya assalamualaikum? Salam sejahtera atas kalian. Kita kalau kita ngomong kalian, orangnya ada enggak? Kalau enggak ada, atas mereka kan begitu. Kalau enggak ada, atas mereka. Kita ngomong dengan bahasa kalian, artinya orangnya hidup. Maka berarti dalam kalimat assalamualaikum kita mengkhitab dan mengajak bicara orang yang sudah wafat, karena ruhnya ketika kita mengucapkan salam dikembalikan oleh Allah sampai dia menjawab salam. Begitu disebutkan dalam hadis. Begitu disebutkan dalam hadis. Makanya kalau ada dikatakan doa enggak sampai ke kuburan, aneh. Kok doa enggak sampai ke kuburan mayit? Aneh. Dan ini assalamualaikum mungkin bukan doa. Assalamualaikum doa, Rasulullah yang ngajarin kepada Sayyidina Aisyah. Kalau enggak bermanfaat, enggak sampai kepada kekuburan, ke mayit yang ada dalam kuburan, buat apa didoain? Rasulullah ngajarin. Menunjukkan bahwasanya mereka itu juga mendengar apa yang kita baca. Assalamualaikum. Dengar mereka. Mereka jawab, walaupun kita nggak dengar. Sebab kalau kita dengar ya kita takut. Ya, dengar kabur nggak jadi ziarah. Ya. Bahkan di dalam hadis kata Rasulullah, innahu la yasma'u qur'ani 'alikum. Sungguh mayit mendengar rentakan-rentakan sendal kalian. Rentakan-rentakan sendal kalian. Kalau kita jalan, sendal yang bunyinya begitu lemah didengar sama mayit yang di bawah di dalam tanah, dikubur, diuruk pakai tanah, ditutup pakai kain, pakai papan, didengar di bawah. Karena pendengarannya tajam kalau sudah jadi mayit, kalau ruh sudah keluar jadi jasad, pendengarannya tajam. Begitu Rasul mengajarkan kita. Ya, sampai sini masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan penguburan mayit, tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit ini kita sudahi karena habis waktu sampai waktu azan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman.